wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya, lanjut lagi dari kajian kita kitab salah satu usul atau usul salasah, ya, karya al-imam al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yang dulu pernah kita kaji juga di sini dengan syarah Syaikh Utsaimin. Ya, sekarang kita ulangi dengan bukan di sini ya, di Ampang Pak Ahmad ya. Ya, dengan syarah Syaikh Shalih Al-Syaikh. Ya, kalau di Tambun syarah Syaikh Shalih Fauzan sudah selesai, dan saat ini berlangsung juga syarah Syaikh bin Baz. Ya. Dan syarah ini sebagaimana yang pernah kita terangkan, ini memiliki keistimewaan ya, yang sudah antum dapatkan dari sisi lughah, balaghah, nahwu. Ya, faedah-faedahnya komplit. Saling menyempurnakan lah. Nah, kita sampai di halaman 30 di pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, "I'lam rahimakallahu annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi thalasi masail wal amalu bihinna. Al-ula anallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Faman ata'ahu dakhala jannah wa man asahu dakhala nar." Wa dalilu qawluhu inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Ya. Nah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, "I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmati anda, ya, annahu yajibu ala kulli muslimin, bahwa wajib, ya, bagi setiap muslim ini wajib aini, bukan wajib kifai, ya, yaitu fardu ain. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah ta'allumu hadhihi thalasi masail untuk mempelajari tiga hal ini. Tiga hal yang akan beliau sebutkan. Yang pertama yaitu kita pelajari dan kita yakini annallaha khalaqana, bahwa Allah telah menciptakan kita. Ya, ini kita yakini Allah menciptakan kita. Kita enggak yakin demikian dengan adanya keyakinan-keyakinan sesat, semisal kita tercipta dari kera berdasarkan teori evolusi, kita ada dengan sendirinya atau mengingkari pencipta, maka kafirlah orang tersebut. Semisal para keyakinan orang-orang yang anti Tuhan, kaum ateis, ya, anti agama, maupun dia anti agama tapi percaya Tuhan, yaitu kaum agnostik. Ya. Dan ini banyak diusung oleh orang-orang komunis. Ya. Itu warazakona, dan kita yakini Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Walam yatrukna hamalan, dan Allah tidak meninggalkan kita, membiarkan kita begitu saja setelah Allah ciptakan kita. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah mengutus seorang rasul untuk kita. Faman ata'ahu dakhala jannata, siapa yang mentaati rasul tersebut dia masuk surga. Waman asahu dakhala nar, dan siapa yang tidak taat pada rasul tersebut maka dia masuk neraka. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya ialah firman Allah ta'ala, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula." Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang menjadi saksi atas kalian sebagaimana kami mengutus seorang rasul kepada Fir'aun, yaitu Musa alaihissalam. Nah, kita baca aja langsung syarahnya di sini. Nah, Mas Bairi, ayo. Tegang amat Mas Bairi mau baca kita. Kayak mau ngapain. Santai, relax. Mana salah satu ada tak, ada taknya emangnya? Silatun. Apa irabnya silatun? Khobar. Terus? Ta'allumu. Apa irobnya ta'allumu? Ta'allum. Setiap yang antum keliru baca, nanya irobnya apa? Bingung langsung nyari, bingung. Fa'il dari yajibu. Nah, terus? Ta'allumu hadihis salasi. Hadihis salasi. Dia mudhaf. Atau dia badal dari mudhafun ilaih. Ya, terus masaila, dia tabi' dari salasi, majrur bil fathah, sigho muntahal jumu. Terus kullu, apa irabnya kullu? Fa'il. Terus nah. Apa irabnya bayan? Nah, isim ana mu'akhar li anna fiha bayana. Nah, wa qa'idata ma'tuf ke bayan. Wa qa'idata. Hah? Udah. Nah, bayana asli din. Oh, bisa juga wa qa'idatid din. Penjelasan kaidah beragama. Baik. Nah, kata Syekh Shalih Al-Syekh, ya hadhihi al-masailu, permasalahan tiga ini, as-salasu allati dzakaraha syekhu, yang disebutkan oleh Syekh, ya allati dzakaraha asyekhu, yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, silatun lima qoblaha, itu adalah silah, sambungan dari sebelumnya. Wa tamhidun lima ba'daha, dan sebagai mukaddimah, pembuka dari yang setelahnya. Fa'ada wa karara, ini maknanya sama kalau bahasa kita. Maka beliau mengulanginya lah. Ya. A'ada mengulangi. Ya. A'ada mengulangi. A'ada yu'idu, itu dua makna. Ya. Ada maknanya audah, ada maknanya iadah. Ya. Wazannya sama. A'ada yu'idu, yang masdarnya audah. Ada yaudu ya. Bukan ada yuidu. Ada yaudu, masdarnya audah, itu maknanya apa? Kembali. Kalau iadah, mengunjungi. Iadah. Ada yaudu, iadah, itu mengunjungi. Nah, kalau audah, apa artinya? Kembali. Ini maknanya yang audah. Mengulangi. I'lam rahimahullah fi hada ma fihi minat talatuf. Nah, di dalam kalimat ini terdapat kelembutan dari Syekh, ya. Bil muta'allimin, kepada orang-orang yang belajar buku beliau. Beliau mendoakan rahmat sebagaimana di awal juga beliau mendoakan i'lam rahimahullah. Ya. Beliau berlaku lembut, ya, terhadap orang-orang yang belajar. Ya, kemudian i'lam annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin. Ketahuilah, wajib bagi setiap muslim dan muslimah ta'allumu hadhihi thalathi masailah ma'a al-masaili al-arba' allati sabaqat. Wajib mempelajari tiga permasalahan disertai dengan empat permasalahan yang telah lalu. Empat permasalahan telah lalu kan ilmu, ya, mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Rasul, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan sabar dalam dakwah. Nah, dan tiga permasalahan yang ini. Ya. Hadhil masailu yajibu ayata alamaha kullu muslimin. Wah, Pak Soheri, mana fa'il dari yajibu? Wahadhil masail yajibu. Mana fa'ilnya? Nah, bingung dia, terlalu tegang sih tadi. Nah, udah kelewat, tet. Nah, Syekh Marwan, mana fa'il? Udah kelewat, nah, kelamaan. Mana fa'il dari yajibu? Ta'alumu. Ta'alumu yang mana yajibu? Mana ta'alumunya? Enggak ada itu. Pak Suheri, mana Pak Suheri fa'ilnya? Wah, kulu itu salah. Kulu itu fa'il dari ya ta'alam. Sementara fa'il dari yajibu bukan kulu. Nah. Apa buah gila? Masdar mu'awal dari an yata'allamaha. Berarti takwilnya apa? Ta'allumu. Ta'allumu tadi dia? Gak tahu masdar mu'awal. Ya. Kalau cuma asal nebak atau masdar mu'awal ya disalahin. Bangnya nahu cok gali cok. Ya. Dan Pak Suheri, kulu fa'il dari yata'allam. Baik. Dan permasalahan ini yang wajib dipelajari oleh ulum muslimin, segenap muslim dan muslimah. Jadi ini fardu ain. Di anna fiha bayana asli din wa qaidatid. Karena di dalam permasalahan ini terdapat penjelasan landasan prinsip beragama dan kaedah beragama. Ya, kaedah beragama. Al mas'alatul ula, permasalahan yang pertama. Naam, wakilah, fadhal. Masalatul ula, permasalahan yang pertama di sini. Anallaha khalaqa al-khalqa li ghayatin, bahwa Allah menciptakan makhluk itu ya karena ada tujuan. Lam yakhluqhum sudan, Allah tidak menciptakan mereka sudan. Ya, sia-sia begitu saja, abasan, ya, tanpa tujuan. Wa ta'at subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifati, yaitu mereka mengatakan bahwa Allah menciptakan makhluk ini udah tanpa ada tujuan. Bal khalaqa khalqa li ghayatin. Bahkan Allah menciptakan makhluk ya untuk tujuan, ada tujuannya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan agar Allah menguji siapa di antara kalian yang paling ahsan, paling terbaik amalnya. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian sia-sia begitu aja, kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ai li ghairi ghayatin wa li ghairi hikmatin, tanpa ada tujuan, tanpa ada hikmah. Ya. Bahkan Allah tegaskan, wama khalaqnas samawati wama khalaqnas samaa'a wal ardha wama bainahuma batila. Dan tidaklah kami ciptakan langit-langit dan bumi ya batila, batil begitu ya tanpa ada hikmah. Dzalika dzannul ladzina kafaru. Ya, yang demikian adalah dugaan orang-orang kafir. Wa wailul lil ladzina kafaru minan nar, maka neraka wailah orang-orang kafir. Untuk orang-orang kafir. Maka Allah sebutkan di antara ciri-ciri orang kafir yaitu menuduh Allah menciptakan alam semesta ini termasuk makhluk-makhluk yang ada di dalamnya tanpa ada hikmah. Ya, Allah sebutkan dzalika dzannul ladzina kafaru. Demikianlah dugaan orang-orang kafir. Ya. Ai rigoiri goyatin waligoiri hikmatin wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan pada kami. Wa annahu lan yakuna ba'sun ba'da khalqikum, yaitu tidak akan ada namanya kebangkitan setelah diciptakannya kalian. Wa annahu lan yakuna irja'un lakum ila man khalaqakum, bahwa tidak akan ada namanya pengembalian ya kalian itu kepada yang telah menciptakan kalian. Hadza dhannu fihi qad hun wa fi hikmatillah, ya, prasangka seperti ini adalah celaan terhadap hikmah Allah. Lidzalika qala azza wa jal ba'daha, oleh karena itu Allah azza wa jal berfirman setelahnya, fa ta'ala Allahu al-malikul haq, maka maha tinggi Allah al-malik yang maha raja menguasai al-haq. Wa ta'ala Allahu amma yasifu bihi al-mubtilun, maka maha tinggi Allah dari apa yang disifati oleh orang-orang batil tersebut. Subhanahu wa ta'ala amma yadunnuhu bihi al-jahiluna al-qadihuna fi hikmatih, ya, maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang telah disangka dengan prasangka buruk oleh orang-orang bodoh, oleh orang-orang yang mencela, ya, akan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian baca berikutnya Syekh Marwan. Nah, padahal Syekh Marwan tu. Man yubassiruhu wa yu'allimuhu al-hikmata yusolli kaifa yasilu ila ibadati yarda bihi Allahu mubashirin wa yu'arifunahum liman yastahiqqu al-ibadatu al-ibadata wa yu'arifunahum bi-tariqin alladhi adana azina ayyabuduhu. Baik. Fal khalqu, maka makhluk idan makhluquna ligoyatin, mereka diciptakan ya karena ada tujuan. Mahadihil goyatu, apa sih tujuannya dari diciptakannya makhluk? Kata Syekh, al jawabu hiya ma bayyanahu Allahu fi qawlihi wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liyabudun. Yaitu yang Allah jelaskan dalam firman-Nya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah padaku. Ma uridu minhum min rizqin. Aku tidak ingin rezeki dari mereka, dari makhluk. Wa ma uridu an yut'imun. Aku juga tidak ingin agar mereka memberikan makan kepadaku. Ya. Ma uridu min rizqin. Apa irobnya rizqin di sini? Antum jangan jawab majrur. Majrur. Nah, jangan jawab majrur. Rizqin apa irobnya? Jin bro. Hah? Jangan jawab majrur. Kan majrur dengan huruf min gitu ya. Jangan jawab majrur. Anak kecil enggak tahu itu majrur. Nah. Apa irobnya rizqin di sini? Ah, bukila. Nama ahsanta maf'ul bih mahallan. Ya, itu hanya dia majrur lafdan. Kenapa kita katakan maf'ul bih mahallan? Karena minnya di sini adalah harfu zaid. Tapi Ibnu Qayyim mengatakan di Al-Bada'i enggak ada Al-Qur'an di huruf di Al-Qur'an namanya huruf-huruf zaidah. Ya, kalau menurut ulama nahwu ya ini ya zaidah. Tapi dia ada faedahnya, bukannya zaidah enggak ada faedahnya begitu. Kalau kata Ibnu Qayyim enggak ada namanya huruf di Quran itu zaidah-zaidah itu. Semuanya berfungsi. Ya. Baik. Mana lagi tadi? Innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin. Allah lah yang Maha pemberi rezeki. Ya, yang memiliki kekuatan. Wallahu ma khalaqal jinna wal insa illa li ghayatin wahidatin wa hiya al ibtila'u liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali karena satu tujuan, yaitu menguji. Ya, menguji agar Allah menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Wal ibtila', ibtila' itu adalah ikhtibar, ujian. Ya, asal pertanyaan sini al ikhtibar fi ayyi syai'. Ujiannya ini terkait apa? Al-jawab al-ikhtibar fi ibadatih. Yaitu ujiannya itu terkait peribadatan kepadanya, kepada Allah tabaraka ta'ala. Hal yu'badu wahdah la syarikalah. Apakah Allah diibadahi semata yang tiada sekutu baginya? Am yuttakhadu alihatan ukhra ma'ah. Atau dijadikan, ya, yuttakhadu itu kan fi'il bina' lil majhul ya. Nah, berarti nanti naibul fa'ilnya domir mustatir. Bukan alihah. Ya, alihah itu irobnya apa? Di sini alihah. Pak Suhairi, irobnya. Ah, kelamaan. Tet. Nah. Ah, Pak Ahmad, apa irobnya alihah? Lah, kok jadi tamis? Lukuhal. Ah, Syekh Abdul Rahman. Maf'ulun bih, karena ittakhadha yattakhidhu temannya dhanna. Min af'ali tasyir. Min af'ali tasyir. Yang merubah. Ya. Misalkan antum mengatakan ittakhadtu at-turaba ibriqan. Maka uttukhidha at-turabu ibriqan. Turab jadi naibul fa'il, namun yang maf'ul sani tetap sebagai maf'ul bih. Jadi naibul fa'il dari yuttakhadhu ya domir mustatir, takdirin aja huwanya itu kembali ke mana? Makhluk gitulah ya. Ya, makhluk. Baik, am yuttakhadhu ya lihatan ukhra ma'ahu azza wajalla. Atau ada makhluk yang dijadikan sebagai sesembahan yang lain di samping ya Allah azza wajalla. Hadhihi mas'alatun wala syakka 'azimatun. Permasalahan ini enggak diragukan lagi, ini permasalahan yang besar. Wal insanu khuliqa li hadhil ghayati. Yang namanya manusia itu diciptakan untuk tujuan ini, ibadah. Lakin yahtaju ila man yubashshiruhu bi hadhil ghayah. Namun seseorang butuh kepada orang yang ya memberikan pencerahan kepada dia tentang tujuan diciptakannya manusia ini. Wa yu'allimuhu al-hikmah, al-hikmata. Ya, tadi siapa yang baca Marwanto ya? Al-hikmata itu apa berarti irobnya Marwanto? Hah? Tadi keliruan tempatnya kan? Maf'ul tsani ya, allama yu'allimu ya. Wa min khalqihi, butuh orang yang mengajarkan akan hikmah dari penciptaannya. Wa yu'allimuhu kaifa yasilu, jangan yusolli ya. Ya, Dan dia butuh juga kepada orang yang mengajarkannya bagaimana bisa sampai ila ibadati rabbih, ya, kepada peribadatan, ya, yang ditujukan untuk Rabb-nya, ala wajhil ladzi yardha bihi Allahu anhu. Ya, yang sesuai dengan yang diridhai oleh Allah. Fa ba'atsa Allahu rusulan. Ya, maka Allah mengutus para rasul mubasysyirin wa mundzirin sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, yadulluhu yadulluna al-khalqa. Ya dalla yadullu itu memang dia terkadang mutaadinya dengan huruf ala, tapi terkadang boleh langsung ke maf'ul bihnya. Makanya di sini yadulluna al-khalqa. Terkadang gitu. Kayak dakhala yadkhulu lah. Ya. Dan para rasul ini menunjukkan kepada para makhluk, para hamba, ala khaliqihim. Ya, untuk menuju kepada pencipta mereka. Wa yu'arrifunahum biman yastahiqqu al-ibadata wahdah. Dan para rasul inilah yang memberikan penjelasan kepada mereka, kepada para hamba, tentang siapa yang berhak untuk diibadahi. Wa yu'arrifunahum bit-tariqil lati adina liman khalaqahum ayya'buduhu biha. Dan para rasul inilah yang menjelaskan kepada mereka jalan yang telah Allah izinkan, ya, yang telah Allah jelaskan, izinkan bagi kepada siapa saja, liman khalaqahum, ya, an ya'buduhu biha, tentang siapa yang menciptakan mereka yang nanti mereka ibadahi. Ya, terus Pak Ahmad berikutnya, kontol. Sallallahu alaihi wasallam. Yunziruhum wa yukhawwifu Musilah. Itu isim isyarah. Tilkum karena muannas. Biasanya dalikum kan begitu. Tilkum at-tariqu. Al-Musilah. Pak Ahmad, qala Allahu li nabiyyina Muhammadin. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW, "Wa ma arsalnaka illa kaafatan lin-nasi basyiran wa nadhira." Dan tidaklah kami mengutus engkau melainkan untuk seluruh manusia, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Ya, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sesungguhnya kami mengutus seorang rasul untuk kalian sebagai saksi untuk kalian sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul untuk kepada Fir'aun. Wa kullu ummatin qad khala, khala yaqlu itu ya. Fiha nadhirun. Ya, maka seluruh umat sungguh telah berlalu pada umat tersebut ada nadhir. Ya, ada pemberi peringatan. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Dan tidak ada umat melainkan telah berlalu padanya ada pemberi peringatan. Ya. Baik, barakallahu fiik. Nadhirun yunziruhum. Ada pemberi peringatan yang memberi peringatan pada mereka. Wa yubasyiruhum, memberikan kabar gembira pada mereka. Ya, wa yubasyiru man ata'a. Yubasyiru man ata'a, memberi kabar gembira dengan surga. Dengan pahala-pahala Allah bagi orang yang taat. Wa yunziru man asa, dan memberi peringatan pada orang yang bermaksiat. Wa yukhawwifuhu minan nar, dan memberikan rasa takut ya neraka kepadanya. Qala Allah azza wa jalla wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wa yajtanibu taghut. Ya, dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, yang rasul ini bersabda kepada umatnya, beribadahlah kalian pada Allah dan jauhilah taghut. Fasabata bihadhihi nususi anallaha lam yatruk al-khalqa wa sya'nahum ba'da an khalaqahum. Maka ya, jelaslah bahwa berdasarkan nas-nas ini, ayat-ayat ini, Allah tidak meninggalkan makhluk begitu aja. Wa sya'nahum, maupun perkara mereka, urusan mereka, ba'da an khalaqahum, setelah Allah ciptakan mereka. Annya ini an apa namanya? Annya ini ajinugroho. Laksono ajinugroho. Ayo, an apa namanya? Hah? Buka maskernya dong. An masdariyah. Lah. Ani an apa di sini? Siapa yang tahu? Hah? An mukhaffafah minas sakilah. An mukhaffafah minas sakilah. Itu takdirnya ya, ba'da annahu khalaqahum gitu. Ya. Setelah Allah ciptakan mereka, bal ba'atsa lahum rusulan, bahkan Allah mengutus para rasul untuk mereka, yu'allimunahum, yang mengajarkan kepada mereka, wa yahdunahum, memberikan petunjuk kepada mereka, wa yubashirunahum at-tariqah, ya, memberikan pengetahuan, pencerahan pada mereka mengenai jalan allati yardallahu ayabuduhu biha, ya, yang Allah ridhoi, yang dengannya mereka beribadah pada Allah dengan melalui jalan tersebut. Duna ghairiha minat turuq al-musilah. Bukan jalan-jalan yang lain. Ya. Yang diklaim itu dapat menghantarkan kepada Allah. Watilkum, tilkum itu ya mu'annas tilka. Zalika, ya tilkum ya karena disesuaikan dengan mukhatab. Ya. Mukhatabnya antum, kalau mukhatabnya anti ya zaliki. Zaliki ini isim isyarah lil ba'id. Ya. Kalau lil bait apa? Kalau muannas tilka gitu. Nah, berarti tilkum. Tilkum. Karena mukhatabnya antum, paham enggak ini? Jadi di pelajaran isim isyarah ini antum jangan ngiran zalika, zalikum, khairulakum. Karena mukhatabnya antum. Kalau zalika mukhatabnya anta. Ya. Baik. Wa tilkum at-tariqu tariqun wahidatun. Maka jalan tersebut adalah satu jalan saja. Laisat biturukin muta'addidatin. Bukan jalan yang beragam. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana Allah azza wa jalla firmankan, as-siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami satu jalan yang lurus. Bahwa siratun wahidun, yaitu satu jalan saja, bukan banyak jalan. Wa hunaka turuqun ukhra. Namun memang ada jalan-jalan yang lain. Namun jalan-jalan tersebut yang selain siratul mustaqim, hiya turuqu ahli dhalali wal jahli wal giwayati wal hawa. Itu adalah jalannya orang-orang sesat, orang-orang bodoh. Giwayah ini maknanya dhalal juga ya. Orang-orang yang menyimpang dan para pengekor hawa nafsu. Amat tariqu al musila ila Allah fa hiya at-tariqu allati ja'a biha al-mursaluna min indillahi azza wajal. Adapun jalan yang menghantarkan, yang dapat menghantarkan kepada Allah, itu adalah satu jalan yang dibawa oleh para rasul, ya, yang itu berasal dari Allah. Wa huwa dinul islami al-am, yaitu agama Islam secara umum. Ya, Syekh Utsaimin di Usul Salasa menjelaskan, ya, Islam itu definisinya ada dua, Islam umum, Islam khusus. Kalau Islam secara khusus, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau Islam secara umum, Islam yang yaitu agama tauhid. Artinya para nabi dulu mereka mengajarkan Islam pada umatnya. Maka Bani Israel yang diklaim Yahudi, maka mereka muslimun di zaman Nabi Musa ketika mereka mengikuti Nabi Musa. Bani Israel yang mengikuti Nabi Isa di zaman Nabi Isa, mereka adalah muslimun di zaman Nabi Isa. Namun Islam khusus, secara khusus ialah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana lagi tadi? Kama qala azza wajal, sebagaimana Allah azza wajal berfirman, inna dina indallahi al-islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Huwa al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam ibadah, wal inqiyadu lahu bidha'ah, tunduk dengan mentaati Allah, ya, tunduk kepadanya dengan mentaati Allah, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan maupun pelakunya. Sampai sini ya, Pak Ahmad ya? Fadhal, Pak Yusuf. Al-adawah. Fihada itu? Fihada asli. Hai sebut inna wakta yuriduna ayyabudu maha azza wa sallam fitwarifatil nati yuhibbuna la fitwarifatil nati yuhibbunah Allah azza wa sallam. Walihada kala wadu a'immatis salami laisa as-sa'nu an tuhibba walakinna as-sa'na an tuhibba. Antuhabba. Laisa as-sa'nu an tuhibba Allah, fa inna mahabbatallahi azza wa jalla. Itu idda'a, yadda'i, mengaku-ngaku. Yadda'iha. Yadda'iha al-musyrikuna wa yadda'iha. Yadda'i'a. Wa yadda'iha abdaluna. Kullu qawmin bu'ita fihim ar-rusulu. Ar-rusulu yadda'una annahu yuriduna wajah Allahi. Mudah pun ilaih. Wa yuriduna ma indallahi wa yuhibbuna arubama. Warubbama. Warubbama. Yatasaddaqun. Yatasaddaqun. Ar-rahim. Wama fi'lu. Wama fi'lu ahli. Ahli mudhafun ilaih. Wama fi'lu ahli jahiliyati. Jahiliyati al-awr. Minna bi-ba'idin. Lakinna laisa as-sa'nu. Lakin laisa as-sya'nu, jangan lakinna, lakin. Lakin laisa as-sya'nu ayyuhibba al-mahabbu rabbahu. An yuhibba al-muhibbu rabbahu. Muhibbu itu isim fa'il. Dan dia fa'il dari yuhibbu. Rabba maf'ul. Terus? Baru lakinna. Asy'na walakinna asy'na ay yuhibbu Allahu azza wa jalla ahdahu lakin mata yaqulu dhalika al-jawabu la budda ay yabhath ay yabhath al-ahdahu an sabili mahabbatillahi azza wa jalla lahu wa hadha as-sabilu Zaman. Wattabi'uni ta'atan. Baik. Kemudian kata Syekh, "Farrusulu maka para rasul bayyanu linnasi hadhil ghayata." Mereka telah menjelaskan tujuan diciptakannya makhluk kepada manusia. "Wadalluhum ala ibadatillah wahdahu la syarikalah." Dan para rasul telah menunjukkan mereka umatnya ya kepada peribadatan yang diberikan hanya pada Allah semata yang tiada sekutu baginya. Wa qamatil adawatu baina ar-rusuli wa baina aqwamihim, maka terjadilah permusuhan antara para rasul dan kaum-kaum mereka. Fi hadzal asli, ya, terkait prinsip ini. Itu prinsip apa? Beribadah hanya kepada Allah yang adalah bagian atau itulah tujuan diciptakannya makhluk. Ya. Haitsu innal khalqa yuriduna ayya'budallaha bittariqatil lati yuhibbun, yaitu di mana para makhluk yaitu kaumnya para rasul, mereka hanya ingin beribadah pada Allah dengan jalan yang mereka sukai aja. Ya la bittariqatil lati yuhibbuha Allahu azza wajalla, bukan dengan jalan yang Allah cintai, namun dengan jalan yang mereka sukai aja. Walihada qala ba'du a'immati salafi, oleh karena itu para sebagian imam salaf mereka mengatakan, laisa sya'nu an tuhibba, ya bukan urusannya kamu mencintai Allah, walakin sya'na an tuhabba, namun yang menjadi akar permasalahan adalah engkau dicintai apa enggak oleh Allah, begitu maksudnya. Kalau masalah mencintai Allah, orang kafir juga cinta Allah, ya musyrikun cinta Allah, sampai orang Nasrani memangnya antum pikir benci Allah? Enggak, mengatakan Allah juga Tuhan bahkan. Ya, dengan sebutan Tuhan Bapa di surga, Allah. Ya, Allah. Ya Allah elimi kata mereka. Ya. Mana lagi tadi? Asy-sya'nu laisa asy-sya'nu an tuhibballaha. Ya, bukan perkaranya Anda ini cinta Allah apa enggak. Fa inna mahabbatallahi yad'iha al-musyrikun. Karena kalau masalah mencintai Allah, kaum musyrikun juga mengklaimnya. Mengklaim mereka cinta Allah. Ya. Wa yad'iha ad-dalun. Orang-orang sesat juga mengklaimnya. Ya, orang-orang sesat. Ya. Bahkan orang-orang yang jelas-jelas maksiat, ya. Enggak menjalankan perintah Allah, itu klaim dia cinta Allah. Yang penting saya cinta sama Allah, yang penting hati saya. Yang penting ya, yang penting begitu. Yang penting hatinya yang dijilbabin. Yang penting ridha Allah gitu. Ya. Kullu qaumin bu'itsa fihim ar-rusulu yad'un annahum yuriduna wajhallah, setiap kaum yang para rasul diutus untuk mereka, ya kaum tersebut mengklaim bahwasanya mereka hanya menginginkan wajah Allah. Wa yuriduna ma indallahi wa yuhibbuna. Mereka menginginkan pahala yang di sisi ya apa yang ada di sisi Allah, dan mereka mengklaim mereka mencintai Allah. Wa rubbama yatasaddaquna yusalluna wa yad'una wa yasinuna rahim. Terkadang mereka ini bersedekah, salat, berdoa pada Allah, menjalin silaturahmi. Wa ma fi'lu ahli jahiliyati, jahiliyatil Arab minna baibaidin. Kata Syekh, dan tidaklah perbuatan orang-orang jahiliyah itu jauh dari kita, dekat, artinya sama. Ya. Sama orang-orang jahiliyah perbuatan dengan kita. Lakin laisa sya'nu, ya. Laisa asy-sya'nu an tuhibba al-muhibbu an yuhibba al-muhibbu rabbahu. Namun yang menjadi persoalan bukanlah seorang yang jatuh cinta mencintai Rabb-nya, bukan. Lakin nasya'na an yuhibballahu an yuhibballahu 'abda. Namun jadi persoalan adalah Allah mencintai hambanya. Lakin mata yakunu dzalik. Namun kapan hal itu terrealisasi? Al-jawabu la budda an yabhasa al-'abdu an sabili mahabbatillahi lah. Nah, maka seorang hamba mesti dia mencari jalan ya agar untuk mendapatkan kecintaan Allah kepadanya. Wa hadha sabilu bayyanahu Allahu kaulih, dan jalan tersebut sudah Allah jelaskan dalam firman-Nya, "Qul," katakanlah wahai Nabi kepada mereka, "in kuntum tuhibbunallaha," jika kalian mengaku mencintai Allah, zaman, mengaku aja. Fattabi'uni, maka ikutilah aku ta'atan sebagai bentuk ketaatan pada Allah. Maka baru dapat jawab, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Yuhibb itu kan jawab syart, ya, dari in syartiyah yang ada di in kuntum. Baik. Sampai sini ya. Fasabilu mahabbatillah, ini belum dibaca? Naam, fadhal antum. Wakhat itu wawunya waw ibtidaiyah, selesai sudah. Berarti khatam itu sallallahu alaihi wasallam. Tanakkabu. Terus qallasa ad-dinu apa kenapa apa itu huruf lam itu fatala, fatala khosa. Jangan terbalik bacanya tadi. Fatala khos itu artinya apa? Ya. Fi hadhihi al-mas'alati allati madhi. Terus. Wa ma ahsana. Hai. Qaula maf'ul bi manya mata ajubiyah ahsana fi'il ta'jub apa bagila? Baik. Dari fasabilu ya. Antum bacanya ya. Fasabilu mahabbatillahi lil abdi hiya ta'atur rusuli. Maka jalan untuk mendapatkan kecintaan Allah kepada sang hamba ialah mentaati para rasul. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kan begitu. Wa tiba'uhum, mengikuti mereka. Wa khatamul mursalin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi bi isatihi wa bi risalatihi nusikhat jami'ur risalat. Dan penutup para rasul yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan yang beliau dengan diutus beliau ya dan diutusnya kerisalahan beliau kerasulan beliau dihapuslah seluruh kerasulan yang sebelumnya. Nusikhat jami'ul kutub min qablihi. Dihapuslah hukum-hukum kitab-kitab sebelum beliau. Ya, yang sebelum beliau, Taurat, Injil, Zabur dihapus. Fabaqiya lin-nas tariqun wahidun. Maka yang tersisa bagi manusia cuma satu jalan aja. Yasiluna bihi ila rabbihim, yang dengan jalan tersebut mereka bisa sampai kepada Rabb mereka. Ala wa huwa tariqum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yaitu jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idh huwal wasitatu al-amaliyatu lil ittiba'i lil wusuli ila Allah. Karena itulah ya, jalan tersebutlah wasitah, perantara amaliyah untuk mengikuti ya, ini apa tadi antum baca? Lil atba ya. Untuk para pengikut para rasul yang akan menghantarkan mereka kepada Allah. Fa man ittaba wa hada bi ghairi hadin nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengikuti dan mencari petunjuk selain petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadan nabi al-khatim fa huwa minad dalin. Yaitu nabi sang penutup rasul ini, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk di antara orang-orang yang sesat. Alladzina tanakkabu, tanakkaba ya tanakkabu itu maknanya tajannaba, yang mereka menjauhi jalan kebenaran. Hadzal aslul awal, ini prinsip yang pertama, landasan yang pertama. Wa hadhil mas'alatu al-ula 'azimatun jiddan, permasalahan yang pertama ini yaitu anallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan, adalah permasalahan yang besar sekali. Li'annaha idza istaqarrat fi qalbil abdi, karena permasalahan ini apabila sudah ya terpatri di kalbu seorang hamba, qadathu ila kulli khairin. Ah, ini perkara ini akan membimbing dia, membawa dia kepada segala kebaikan. Fa ya'lamu annahu ma khuliqa illa lighayatin, maka dia akan mengetahui bahwa dia tidaklah diciptakan kecuali karena ada tujuan. Lakin ma hadhil ghayatu, namun apa tujuan itu? Al-jawabu hiya ibadatullahi wahdah, yaitu beribadah pada Allah semata, la syarikalah, yang tiada sekutu baginya. Kaifa ya'rifu tariqa hadhihi al-ibadati, bagaimana ceritanya dia bisa tahu jalan ibadah ini? Al-jawabu bittiba'in nabi, yaitu dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fatalakhasa ad-dinu fi hadhihi al-mas'alati al-'azimati. Maka agama ini teringkas dengan tiga permasalahan ini. Ya. Wa ma ahsana qawla Ibnu Qayyim, ya, dan sungguh sungguh sangat bagus ucapan Ibnu Qayyim fi nuniyatihi, dalam nuniyahnya, ba'da abyatin, setelah beberapa bait beliau mengatakan wali wahidin kun wahidan fi wahidin ani sabilal haqqi wal iman. Apa maksudnya wali wahidin? Yaitu untuk Allah yang Maha Esa, ya, wahdahu duna ghairihi, dia Allah semata, tidak ada yang selainnya. Kun wahidan, ya, jadilah engkau wahidan, orang yang muwahid, yang mengesakan Allah, fi qasdika, dalam niatmu, wa iradatika, dan tujuanmu, ya, apa namanya, keinginanmu, wa tawajjuhika, wa talabika, dalam tawajjuhmu, ibadahmu, dan dalam talabmu, ya, dalam pencarianmu, fi wahidin, dalam satu jalan aja, fi tariqin wahidin, yaitu satu jalan aja, jalannya Islam. Qala ba'daha, kemudian Ibnu Qayyim mengatakan a'ni sabilal haq, yang saya maksud adalah jalan satu jalan, yaitu jalan kebenaran wal iman, ya, alladhi huwa sabilun nabi, yang merupakan itulah jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kita masuk ke matan berikutnya, ya, dibaca qadar. فَمَنْ أَشْرَكَ مَعَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَٰهًا آخَرَ فَقَدْ Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, as-saniyah, permasalahan yang kedua, annallaha la yardha ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatih, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Nah, yang kedua, bahwa apabila Allah tidak berido, apabila Allah disekutukan, apabila ada seseorang disekutukan bersama Allah dalam ibadah kepadanya, seorang tersebut apakah ia malaikat yang didekatkan sekalipun, Jibril yang sangat dekat dengan Allah, maupun nabi yang diutus sekalipun. Nah, ini ya, apalagi yang bukan nabi, bukan malaikat gitu, enggak boleh. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid ini adalah milik Allah, maka janganlah kalian berdoa, menyeru, beribadah kepada siapapun di samping kalian berdoa, menyeru, beribadah kepada Allah di dalam masjid. Kalau di luar masjid berarti boleh dong? Hah? Enggak boleh juga. Kenapa? Wajhul istidlalnya apa? Antum bilang enggak boleh. Hah? Apa? Kan ya udah, dia ibadahnya kepada togutnya bukan sujud deh, ngasih sesaji aja. Gimana? Antum katakan selain di luar masjid enggak boleh juga beribadah pada selain Allah. Wajhul istidlalnya itu apa? Ahadan. Ya udah, itu kan di masjid. Kalau di luar masjid. Ini pertanyaan, kalau di luar masjid gimana? Berarti boleh dong. Kan kata Syekh, di masjid maupun di luar masjid. Wajhul istidlalnya itu apa? Di ayat ini perhatikan, wa annal masajida. Masjid jamak dari apa? Masjid. Berarti masjid-masjid semua. Antum paham itu apa itu masjid? Kata Nabi SAW, ju'ilat li al-ardu masjidan. Ya. Masjid telah dijadikan oleh Allah, bumi ini telah dijadikan masjid oleh Allah untuk diriku. Ya, untuk kita semua ini, semua bumi ini adalah masjid. Masjid ini kan tempat untuk sholat, tempat untuk sujud, tempat untuk ibadah. Artinya dimanapun kita ini, di dalam masjid maupun di luar masjid, haram memberikan ibadah kepada selain Allah. Nah, itu wajhul istidlal di situ. Kalau antum katakan di luar masjid juga haram, kan ayatnya wa annal masajida lillah, begitu. Paham gak sih? Ya. Baik. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Syekh, al-mas'alatu tsaniyatu anna Allah la yardu an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Fal kullu 'abidullah. Ya, semuanya, semua makhluk kita ini semua, hingga nabi dan rasul dan malaikat sekalipun. Malaikat yang paling agung sekalipun, Jibril yang didekatkan, maupun makhluk yang paling agung sekalipun yaitu para rasul, ya, adalah hamba Allah, enggak boleh diberikan ibadah. Nah, ini. Perhatikan ini. Ini permasalahan ini berkaitan dengan permasalahan yang pertama. Ya. Kalau permasalahan yang pertama itu kan penjelasan tentang wajibnya beribadah pada Allah dan mengikuti Rasul. Anallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan man ata'ahu dakhala jannah wa man asahu dakhala an-nar. Itu makna syahadat. Ya. Nah, permasalahan kedua, ibadah apabila dicampuri oleh kesyirikan. Kan tadi permasalahan pertama, kita wajib beribadah pada Allah melalui jalan Rasul, gitu ya. Tanpa ada penjelasan bagaimana ibadah kalau disusupi oleh kesyirikan. Nah, ini permasalahan kedua. Ibadah apabila disusupi oleh kesyirikan, ibadah tersebut tidak diterima. Ya, ibadah tersebut harus khalisah, murni diperuntukkan untuk Allah. Maka siapa yang beribadah pada Allah tapi juga beribadah pada selain Allah, maka ibadahnya tadi yang kepada Allah batil, tidak diterima. Ya, tidak bermanfaat kecuali dengan ikhlas. Apa itu ikhlas? Memurnikan ibadah hanya pada Allah, tidak memberikan kepada selain Allah. Kalau diberikan pada selain Allah, enggak diterima. Musyrikin Quraisy beribadah pada Allah, haji, umrah, berdoa, namun Allah nafikan dua kali di surah Al-Kafirun. Bahkan mereka dianggap kafir dulu, padahal mereka ibadah pada Allah. Qul ya ayyuhal kafirun, sudah dikafirkan. Padahal mereka beribadah pada Allah, namun juga beribadah pada selain Allah. Beribadah pada selain Allah pun juga dalam rangka ingin menggapai keridhaan Allah. Ya, mana abduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kan begitu kata mereka. Ini di pelajaran Qaidul Arba kemarin. Ya. Yang Syekh Saleh Al-Syekh jelaskan, musyrikin Quraisy enggak ada itu beribadah pada selain Allah dengan keyakinan berhalanya yang itulah yang menciptakan, memberikan rezeki. Berhalanya itulah yang akan mendatangkan keridhaan untuk mereka, menyelamatkan mereka. Enggak ada keyakinan itu. Semua dalam rangka menyambungkan diri mereka kepada Allah. Ya, mana abduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Melainkan agar berhala ini mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Atau ingin apa? Dapat syafaat. Wa yabuduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'una indallah. Mereka meyakini orang-orang soleh yang telah mati yang mereka berikan ibadah dapat menjadi juru pemberi syafaat mereka di sisi Allah kelak. Ya. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyraka la yahbatanna 'amaluk. Ini nih, ini syahidnya di sini. Ibadah kalau dicampuri kesyirikan enggak diterima, terhapus. Kalau engkau berbuat syirik, terhapus amalanmu. Tadi di surah Al-Kafirun Allah katakan, wahai orang-orang kafir, ya, la abudu ma wa la antum abiduna ma abud, sampai dua kali. Kamu tidak beribadah kepada apa yang aku sembah, padahal selama ini mereka nyembah. Dinafikan dua kali. Jadi dijelaskan oleh para mufassir mengenai sebabnya. Di antaranya yang bagus tafsir Syekh Abdurrahman As-Sidi terkait surah Al-Kafirun ini. Digugurkannya amal-amal orang kafir. Ya. Maka ini permasalahan kedua, penjelasan tentang ini. Ini permasalahan yang penting ya. Ya, selalu ada nafyu isbat. Kalau di pertama seakan-akan nafyu isbat saja. Kedua ini nafyu. Tauhid itu nafyu isbat. Ya, jangan cuma nafyun apa isbat saja. Makanya perintah bertauhid di Al-Qur'an itu selalu dua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa'budullaha wajtanibut taghut. Faman yakfur bit taghut wa yu'min billah, begitu kan? Ya. Ya. Wa ma arsalna min qablik min rasul ila nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. La ilaha illa ana fa'budun. Kan begitu. Semua nafyu isbat. Wa qad rabbuka la ta'budu illa iya. Begitu kan. Nafyu isbat. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'buda illa iya. Wa la nusyrika bihi syai'a. Selalu begitu nafyu isbat. Ya, selalu nafyu isbat. Enggak ada yang tauhid, apa namanya tauhid itu anjuran beribadah pada Allah saja. Bahkan Rasulullah SAW di awal dakwah, bahkan ayat yang menjelaskan beliau jadi Rasul surat apa? Al-Mudathir. Ya, perintahnya apa? Ya ayyuhal mudathir qum fa'anzir. Wa rabbaka fakabbir. Wa siyabaka fatahhir. Wa rujza fahjur. Apa itu rujz? Asnam. Ya, perintah Allah apa? Tahzir itu berhala-berhala. begitu. Tahdir. Padahal baru jadi rasul suruh tahdir berhala. Hah? Iya, wahai orang berselimut, bangun, berilah peringatan. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabir. Agungkanlah Rabbmu. Wa thiyabaka fatahhir. Bersihkan pakaianmu dari noda kesyirikan. Wa rusisa fahjur terhadap berhala. Tahdir itu berhala. Makanya Rasulullah SAW baru dakwah langsung jelek-jelekin berhala musyrikin. Dan itu hikmah. Ya, jangan dibiarkan. Ini ada sekulerisme itu kekufuran, pluralisme itu kekufuran. Langsung bilang sekulerisme itu ya, kekufuran, kaum sekuleris murtadun. Jangan oh pelan-pelan dulu. Kita sampaikan dulu pada mereka wajibnya berhukum dengan hukum Allah. Sampaikan pada mereka wajibnya berhukum dengan hukum Allah dan sesatnya orang yang enggak berhukum dengan hukum Allah itu tauhid. Ya, mau pakai strategi apa? Mau lebih bagus strategi kita daripada Rasul. Sampaikan pada mereka itu kaidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kaidah keempat. Ya. Siapa yang meyakini mani taqwa, siapa yang meyakini bahwasanya ya ada petunjuk selain petunjuk Nabi yang lebih sempurna dari petunjuk Nabi, maka dia kafir. Tuh. Hah? Itu tauhid. Sampaikan tuh menyembah kepada selain Allah kufur. Itu hikmah dalam dakwah. Hikmah dalam dakwah. Nah, baru dalam bab-bab yang lain, kabair, itu boleh diakhirkan. Makanya Nabi SAW ketika memulai dakwahnya, tauhid. Enggak langsung melarang khamr, melarang apalagi riba, melarang apa. Baru, pelan-pelan dulu. Kalau tauhid, langsung ngegas. Makanya musyrikin Quraisy itu enggak terima dakwahnya Nabi ketika Nabi dakwahnya nafyun. Kalau isbat aja mereka terima, beribadah pada Allah, ya terima mereka. Tapi ketika Nabi sudah mulai mentahdir berharap mereka, oh, udah gak tahan itu. Marah mereka. Ya. Berarti gitu juga, kalau kita mentahdir kesyirikan patung-patung, nanti orang marah, ya risiko dakwah. Masa dakwah gak ada yang mau marah. Itu bukan dakwah, nyenengin hati orang semua. Ya, kayak gitu. Itu bukan dakwah tauhid. Mana lagi tadi? Ya. Wallahu innama yardo at-tauhida. Ini juga rodia yardo, terkadang dia muta'adi dengan huruf an, terkadang langsung muta'adi langsung ke maf'ulnya. Rodia yardo, terkadang dia muta'adi dengan huruf an. Radiyallahu anhum, gitu kan. Radiyallahu an Utsmana. Radiyallahu an Abi Bakrin. Boleh juga radiyallahu Aba Bakrin. Langsung ke makulnya. Ya. Wa yardu ayu abada wahdahu duna siwah. Dan Allah ridho, Allah diibadahi dia semata saja. Bukan selainnya. Faman asyraka ma'allahi ilahan akhara. Barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesembahan yang lain. Faqad naqada al-ghayatu al-amaliyatu allati kullifa biha min khalqihi wa ijadihi. Kalau dia menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, walaupun dia beribadah juga kepada Allah, maka sungguh telah batalah tujuan amaliyah. Ya, yang kullifa biha, yang memang dibebankan kita ini kepada ya oleh Allah dari tujuan kita diciptakan. Berupa penciptaan kita. Min ijadihi sama maknanya dengan khalqihi ya. Ya. Maka batal tujuan kita. Tujuan kita kan diciptakan. Tujuan penciptaan kita ini untuk beribadah. Tapi kalau beribadah hanya pada Allah. Makanya mana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Ibn Abbas. Ay yuwahidun. Ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mentauhidkan aku. Mentauhidkan Allah itu apa mesti maknanya? Mengesakan Allah dalam ibadah dan tidak memberikan ibadah kepada selain Allah. Itu maknanya. Qala wa annal masajid lillahi fala tad'u du'a mas'alatin. Tadi dibaca doa. Kenapa dibaca doa i'rabnya, Pak? Antum yang baca tadi ya. Apa i'rabnya doa? Lah. Ya. Ma, kalau maf'ulun bihi itu ahada. Apa i'rabnya doa? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Ya. Ini fungsinya untuk apa? Taukid. Taukid amilnya. Wa annal masajida lillahi fala tad'u du'a mas'alatin wa du'a ibadatin. Ma'allahi ahada. Maka masjid-masjid ya, adalah milik Allah. Maka janganlah kalian berdoa menyeru, baik itu doa mas'alah maupun doa ibadah, ya, ahada kepada siapapun ma'allah, di samping kalian berdoa menyeru beribadah pada Allah. Al-masajidu yuf'alu fiha syai'an. Yang namanya masjid-masjid, ya, ada dua hal dilakukan di dalam masjid. Ingat ya, yang namanya masjid itu jangan terbatas seperti tempat ini aja yang dikumandangkan azan, ditegakkan sholat berjamaah. Bukan. Masjid adalah semua tempat yang dapat dijadikan sholat. Yang kata Rasulullah SAW, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Ya, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Ya, bumi telah dijadikan ya oleh Allah untukku. Ini kan naibul apa namanya? Fi'il bina mughair sighah ya. Ini fa'ilnya kan dihapus. Fa'ilnya aslinya adalah Allah, lafadz fa'ilnya itu. Berarti lafadz fa'ilnya aslinya ja'alani Allahu al-ardha masjidan begitu. Ya, bumi telah dijadikan oleh Allah untuk diriku sebagai masjidan wa tahuran. Sebagai masjid dan tempat ibadah. Arti kapan bumi, di mana aja waktu sholat, di bumi mana aja kita bisa sholat di situ. Kecuali toilet, ya, kamar mandi itu, kemudian kuburan, dan kandang unta. Ya. Al-awwal yang pertama, su'alullahi wa du'a'uhu. Pertama, meminta kepada Allah, berdoa pada Allah. Hadza huwa du'aul mas'alati. Ini yang dinamakan doa mas'alah. Doa mas'alah itu apa sih? Yang kita kenal, kita berdoa pada Allah. Allah marzuqni, Allah maghfirli, Allah rabbana atina fid dunya hasanah. Itu namanya doa mas'alah. Atsani ibadatullahi bi anwa'il ibadat. Yaitu yang kedua, beribadatan pada Allah dengan berbagai jenis ibadah. Min salatil fardhi wan nafli, berupa salat wajib, salat sunnah. Wa min tila wa minat tilawati wa dzikri wa ta'allumi wa ta'limi wa nahwi dzalik. Ya, berupa tilawah Quran, berzikir, ngaji dan ta'lim mengajarkan ya. Mengajar, kalau ta'allum belajar dan mengajar dan semisalnya. Ini namanya doa ibadah. Doa, jadi doa itu ada dua, doa masalah, doa ibadah. Doa masalah doa yang kita panjatkan, ya Allah ampunilah aku. Nah, doa ibadah itu apa? Seluruh ibadah kita namanya doa. Seluruh ibadah kita, sholat, puasa, ini ngaji ini adalah doa. Ya. Kalau ditanya wujul istidlalnya itu apa, sisi pendalilannya? Kok sholat dinamakan doa? Ya, puasa dinamakan doa. Antum tadi zikir pagi petang doa. Antum tadi sholat, ya Pak Yusuf ini lagi ngaji nih usul salasa. Itu disebut doa. Doa apa? Doa ibadah. Konklusinya apa? Apa tuh? Dari mana kok dinamain doa? Siapa yang tahu? Lah, enggak. Itu mah berarti doa masalah. Ntar yang enggak ada doa dan zikir gimana? Puasa. Kan enggak ada doanya tuh. Jadi gini. Bukan gitu. Jadi semua aktivitas kita di ibadah haji, umroh, sedekah, ya, sedekah. Sampai saya contoh yang paling ekstrim deh, berhubungan badan sama istri. Bukan gak ada doanya itu kan. Berhubungan-berhubungan aja, adapun doa jimanya kan sebelumnya. Namun kan itu dianggap sedekah ya. Kalau antum anggap ibadah, berarti itu doa ibadah. Kenapa demikian? Karena seluruh aktivitas ibadah kita, itu kalau ditanya, apa tujuannya? Cari ridho Allah, berarti kan. Kenapa kamu sholat? Cari ridho Allah. Berarti itu namanya doa. Doa apa namanya? Doa ibadah. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Kalau di syarah usul salasa Syekh Utsaimin, beliau jelaskan secara detail mengenai itu ya. Antum merujuk lagi aja deh. Syarah Syekh Utsaimin beliau jelaskan secara detail. Syarah Syekh Fauzan juga jelasin. Ya. Nah, kalau di sini jelasin enggak tadi? Kayaknya jelasin juga ya. Nah, wa qala wa annal masajida al-masajidu uqimat lillah liibadatihi wahdahu duna ghairihi. Yang namanya masjid-masjid yang di tempat tersebutlah ditegakkan untuk Allah, ya, berbagai macam peribadatan, ibadah kepadanya semata, bukan kepada selainnya. Fala tad'u du'a mas'alatin ahada. Janganlah kalian menyeru berdoa beribadah, baik itu doa masalah, kepada siapapun selain Allah. Wala tad'u du'a ibadatin ahadan ghair Allah. Dan janganlah kalian menyeru berdoa dengan doa ibadah kepada siapapun selain Allah. Wa kama annal musalliya la yusalli illa lillah. Sebagaimana orang yang salat dia tidak salat kecuali hanya untuk Allah. Wa kadzalika fil masjid wa fi ghairihi. Demikian pula di masjid dan yang lainnya. Fala yas'alu wa la yad'u illa illallah. Ya, dia tidak meminta berdoa kecuali hanya pada Allah. Doaul mas'alah. Nah, ini dia nih baru definisinya. Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan ternyata sini. Mas Yudi, tafadhol. Masa doa ul masalah tu mudah pun nilai itu. Yusammihi alamatu fa'il. Anasu ad-du'a'a. Wahwal maksudu da'a fulanun sa'alallaha a'tini Allahumma kini. Kalau antum kini itu fa'ilnya ya mu'anasah mukhotobah. Nah, ini kan dobir mustatir wujuban takbiruhu anta. Allahumma kini gitu. Terus. Allahumma kini. Allahumma kirli. Wa nahwi zalika. Wa nahwi zalika. Terus. Du'aman. Amma du'aful ibadati. Fahuwal ibadatu nafsuha. Nah, itu tadi. Di antara. Muta'abbida. Di antara muta'abbida. Lillahi azza wa jalla fi salatin au fi dzikrin huwa sa'ilun lillahi. Huwa sa'ilun lillah. Huwa sa'ilun lillahi azza wa jalla. Li annahu innama abada wa shalla au shoma wa zakka au dzakara wa tila wa tala. Raghbatan fil ajri. Ka'annahu sa'allaha azza wa jalla sawaba. As-sawaba. Lihada yukaru at-du'a'u ismani. Du'a'u mas'alatin wa du'a'u ibadati. Ini jelas ya. Doa ibadah itu ya. Paham sini? Doa ibadah. Nah, kedepannya antum kalau ditanya apa doa ibadah, doa masalah, ya sampai enggak tahu ya. Hah? Wahaboy kok enggak tahu. Bukan Wahabi, Wahaboy ini berarti. Artinya ikhwah, kadang-kadang kita perlu ya mengharuskan diri kita sendiri untuk mengetahui puruk-puruk kayak begini, yang tafsir-tafsirnya seperti ini. Ya. Penting ya. Kalau kita baca kelewat di buku dan kita belum tahu maklumat ini, kita garis bawahi berarti. Kita upayakan untuk dihafal, dipahami. Kalau masih belum paham, tanya lagi. Ya. Saya tahu ini sejak saya masih jamaah tabligh loh. Saya tahu apa doa masalah, doa ibadah. Ya. Sejak saya masih jamaah tabligh belasan tahun silam atau hampir 20 tahun silam. Masa antum udah... Katanya udah salapi. Kok gak tahu. Ini muskilah ini. Muskilah. Baik. Du'aul mas'alati. Huwa alladhi yusammihi al-amatu au yusammihi an-nasu ad-du'a'a. doa masalah ialah yang orang-orang awam, ya, masyarakat menamakannya itu sebagai doa. Ya, wahwal maksudu idza qila, itulah yang dimaksudkan apabila dikatakan da'a fulanun ai sa'alallah. Ketika dikatakan si fulan berdoa, maksudnya dia meminta pada Allah. Wa qala Allah ma'atini, dia mengatakan ya Allah berikanlah kepadaku apa? Allah ma'kini. Ya Allah lindungilah aku. Allah maghfirli wa nahmudzalik. Ya Allah ampunilah aku. Itu doa masalah. Nah, adapun du'aul ibadati, doa ibadah, fahuwal ibadatu nafsuha, ya ibadah itu sendiri, itu namanya doa. Bi annal muta'abbida lillahi azza wajal bi salatin aw bi dzikrin huwa sa'ilun lillah. Karena orang yang beribadah pada Allah, apakah dengan salat, dengan zikir, hakikatnya dia sedang meminta kepada Allah azza wajal. Li annahu inna ma abada wa shalla aw shama wa zakka wa dzakara wa tala raghbatan fil ajri. Karena ketika seorang hamba dia beribadah, dia sholat, dia puasa, dia berzakat, dia berzikir, dia membaca Al-Quran, hakikatnya dia sedang mengharapkan ya, pahala. Ka'annahu sa'alallaha as-sawaba. Seakan-akan dia sedang meminta pahala dari Allah. Wa li hadza yuqal ad-du'a qisman. Oleh karena itu dikatakan doa itu ada dua, dua mas'alatin wa dua ibadatin. Dua masalah dan dua ibadah. Lihat tuh di footnote, ada keterangan enggak? Berkata Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab. Ini abang sepupu dari Syekh Abdul Rahman bin Hasan ya. Ya. Penulis itu pensyarah, salah satu pensyarah pertama dari kitab Tauhid. Ya. Yaitu kitabnya namanya oh ini ada ya disebutinnya. Di Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Namun gak selesai. Karena kepalanya dimasukkan ke dalam meriam. Kemudian dibom. Ya, oleh Ibrahim Pasha. Penguasa Mesir. Atas suruhan Turki Utsmani. Ya. Turki Utsmani yang saat itu penuh dengan ajaran sufi. Gergetan. Panas dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan Aimatul dakwah, anak-anak cucunya. Hah? Kalau sekarang Turki saya nggak tahu deh Erdogan gimana. Enggak, waktu itu masuknya Turki Utsmani di zaman itu. Ya. Nah, kepalanya dimasukkan ke meriam dan didentumkan meriam. Pecah kepalanya. La ilaha illallah. Nah, kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid ini syarah kitab Tauhid enggak selesai. Tapi cuman sudah dicetak ya. Sudah dicetak sampai hari ini. Saya pun juga punya ya. Dua jilid besar. Itu gak selesai. Nah, diselesaikan oleh sepupunya. Yang juga murid utama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sesama cucu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yaitu Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Bin Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Baik. Nama kitabnya apa? Lah. Fathul Majid. Fathul Majid itu adalah pelengkap penyempurna dari Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Sementara Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Hasan itu punya kitab syarah kitab Tauhid sendiri. Namanya Qurratul Uyun Al-Muwahhidin itu. Ya. Nah, bisa dipahami ya. Dan Syekh Abdul Rahman bin Hasan maupun Syekh Sulaiman ini sama-sama murid dari kakeknya. Dan antum jangan bayangin antara kakek dan cucu ini seperti kayak kita sekarang, kayak Pak Ahmad sama si cucunya Aupa, jauh. Kok itu enggak seperti itu? Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kan nikah muda, umur belasan tahun nikah. Terus anaknya nikah muda. Maka ketika beliau umur 40 punya cucu. Cucunya udah gede. Beliau umur 50-an cucunya udah gede. Gitu. Nah dua-duanya ini, dua-duanya Syekh Sulaiman dan Syekh Abdul Rahman bin Hasan, itu dua-duanya yang mewarisi madzhab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam takfir. Nah, mengkafirkan tagut dan kaum musyrikin. Makanya buku-buku Syekh Abdul Rahman bin Hasan itu banyak sekali. Namun yang beredar di kita cuma apa? Fathul Majid. Nanti suatu saat kita akan bacain buku-buku dari Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Biar kelojotan antum semua. Klojotan, iya. Ntar antum baca sendiri. Ya. Klojotan antum semua. Hah? Klojotan. Mau buku-bukunya? Saya banyak di rumah. Ya, maksudnya banyak di rumah satu-satu gitu. Bukannya banyak Anda bisa bagi-bagiin ke antum. Kalau antum berani baca buku-buku Syekh Abdurrahman bin Hasan, lojotan antum. Ya, kalau kita menerima kebenaran, ya alhamdulillah. Tapi kalau enggak, kesetan di ruqyah. Hah? Kesetan di ruqyah. Hah? Kepanasan. Kok beda nih sama ustaz saya gitu. Nah, dan Syekh Sulaiman juga demikian, di Taisir Al-Aziz. Nah, itu enggak cocok makanya sama pendaku salafi lokal. Ya. Enggak cocok. Dan diwarisi beliau kan oleh Syekh bin Baz, Syekh Fauzan. Itu enggak cocok sama salafi pendaku lokal, pendaku salafi lokal itu enggak cocok. Ya. Masail di Kitabut Tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tahu dari mana? Dari Syekh Sulaiman dan Syekh Abdurrahman bin Hasan. Makanya kata Syekh Al-Utsaimin ketika ditanya, di Kitabut Tauhid kan ada cetakan yang enggak ada masailnya. Di cetakan yang lain ada masailnya. Dan itu akhirnya lanjut ke syarah-syarah tuh. Makanya kalau antum baca mulakhas syarah Syekh Saleh Fauzan maupun Iyanatul Mustafid, itu enggak ada masail. Tapi kira di ta'liqat Syekh bin Baz syarah Kitabut Tauhid ada masail. Gitu kan. Yang benar yang mana? Kata Syekh Utsaimin, yang benar ialah yang ada masailnya. Masailnya itu dari Syekh Muhammad bin Abdullah. Nah, sebagian orang itu masih apa namanya? Debatable ya. Ada masyayikh yang mengatakan itu yang naruh bukan Syekh Muhammad bin Abdullah, tapi siapa? Syekh Sulaiman. Tapi di Fathul Majid Syekh Abdurrahman bin Hasan mentakrir itu ada masail. Dan beliau adalah perawi yang paling utama ya dari Kitabut Tauhid. Beliau langsung dapat dari kakeknya. Itu Syekh Utsaimin itu musnid ya. Itu juga pewaris madhab Syekh Abdurrahman bin Hasan. Itu ngeri itu. Makanya saya juga mau bacain tuh Syuruhat Silsilah Rasail Syekh Utsaimin itu. Ya. Enggak cocok juga sama salafi lokal itu. Syekh Utsaimin, Syekh Suhaimi juga, Syekh Suhaimi, Syekh Abdul Muhsin, Syekh Abdul Razak itu sebenarnya enggak cocok. Cuman kan Syekh Abdul Razak di sini cocoknya itu masalah kolbu, masalah apa. Termasuk Syekh Saleh Al-Utsaimin di sini. Ya. Nanti di buku ini antum akan dapetin sendiri tuh klaim-klaim apa negeri Islam itu di sini tuh. Syubhat semua dong di sini. Nah, itu ya. Ini maklumat ya, biar kita tahu. Biar kita tahu. Antum selama ini negeri Islam apa? Kalau ada azannya. Kalau ada dihabisin tuh di situ ya. Di buku antum yang antum pegang tuh. Nah, dihabisin tuh. Pendapat kayak gitu. Sama siapa? Sama Syekh Saleh Al-Utsaimin. Iktibarnya adalah hukum yang ditegakkan. Gitu. Oh, Khawarij ya. Tuduh itu Syekh Khawarij. Ada tuh. Udah baca belum apa kira? Udah. Ini bukunya di sini sampai habis. Belum antum baca? Oh ya, sabar aja dulu deh. Biar nanti gak jadi, apa biar ada surprise. Tapi kalau antum takut umur antum pendek sebelum baca ini sampai selesai, mati duluan, boleh antum baca. Saya kasih tahu lah halaman berapa tuh ya. Pokoknya bab hijrah lah. Bab hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Siapa sih negeri Islam? Nah itu. Masalah berhukum dengan hukum Allah juga di sini dijelasin. Ya. Makanya gak cocok salafi lokal baca buku-buku kayak begini. Hah? Udah 30 ya? Masalah hijrah. Oh, udah hafal, udah tahu duluan. Itu. Hah? Nah, itu ntar cari sendiri lah ya. Ntar aja dah. Salafi lokal itu cukup baca bukunya Ustaz Yazid aja udah. Apa? Mulia dengan manhaj salaf udah aja. Atau bukunya Ustaz Akim tuh apa tuh namanya itu? Lupa saya. Saya punya di rumah, gede, tebel banget itu. Nah itulah itu. Udah itu aja udah. Gak usah kenal gini-ginian ntar kelojotan lagi. Ya. Eh support dah. Nah. Madrasah. Lanjut. Berikutnya. Fadal. Abu Akila. Nah. Usipkum. At-taqsimi. Waqala Allah qallahu azza wa jal wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum minal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah padaku, aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dari beribadah kepadaku, berdoa kepadaku, maka dia akan masuk neraka dalam keadaan hina. Ya, waqala fil fi awwalil ayah, Allah berfirman di ayat yang awal, ud'uni, berdoalah padaku. Waqala fi akhiriha, dan Allah berfirman di akhirnya, innal ladina yastakbiruna an ibadati. Ini saya sedang menjelaskan doa itu ada doa masalah, doa ibadah. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah padaku, dia akan masuk neraka dalam keadaan hina. Padahal ala anna du'a'a ibadatun. Maka Allah menunjukkan bahwasanya di ayat ini, doa adalah ibadah. Au huwal ibadah. Atau Allah menunjukkan bahwasanya doa itu ya ibadah. Ya. Salat ya ibadah. Puasa ya ibadah. Sedekah ya. Salat ya doa. Puasa ya doa. Zakat ya doa. Gitu. Walihada fassara salafu al-istijabata. Oleh karena itu para salaf mentafsirkan ayat istijabah. Yaitu astajib lakum. Wa qala rabbukum udu'uni astajib lakum. Apa makna astajib lakum? Aku akan kabulkan kalian. Bikaulihi udu'uni astajib lakum. Bitafsiraini. Dengan dua tafsir. Astajib bimakna u'tikum. Ma sa'altum. Aku akan berikan apa yang kalian minta. Ini berarti doa al-mas'alah. Kalau tafsir ini berarti ud'uni, berarti itu doa mas'alah. Ya, itu ya Allah ampunilah aku. Nah, aku akan berikan apa yang kau minta. Au usibkum. Ya. Ud'uni usibkum. Nah, tafsir yang kedua usibkum. Ud'uni astajib lakum, mana usibkum. Aku akan berikan pahala pada kalian. Berdoalah kepadaku, aku akan berikan pahala berarti kepada kalian. Berarti ini doa maknanya apa doa? Ibadah. Artinya apa aja? Salatlah kepadaku, aku akan berikan pahala. Salatlah untukku, puasalah untukku, zakatlah untukku, sedekahlah untukku, dan seterusnya dari ibadah untukku, aku akan berikan pahala untuk kalian. Berarti ini namanya doa-doa ibadah. Wa idza kanat fi hadza taqsim, kalau dalam pembagian ini ud'uni usibkum, maknanya aku akan kabulkan, berdoalah kalian padaku, aku akan berikan pahala bi hadzal makna, berdasarkan makna ini, fa yakunu ad-du'a huna bi makna al-ibadati. Maka doa di sini maknanya ibadah. Li'annaha hiyallati yata'alaku biha as-sawab. Karena dia berkaitan dengan apa? Pahala. Wa idza kanatil ijabatu huna bi makna ita'i su'ali yakunu du'a huna du'a mas'alatin. Namun apabila ijabah aku akan kabulkan, pengkabulan di sini maknanya memberikan pemberian apa yang diminta, maka doa di sini berarti doa mas'alah. Wa hadhil mas'alatu muqarraratun taqriran wadihan. Nah, permasalahan ini adalah permasalahan yang sudah baku ya. Yang sudah baku dengan penetapan yang jelas di buku-buku para ulama. Fi kutubi ahlil ilmi. Ala wahya, yaitu ketahuilah. Anna qawlahu, yaitu firman Allah. Wa annal masajidi lillahi falatada'u ma'allahi ahada. Bahwa masjid-masjid adalah milik Allah. Maka janganlah kalian berdoa kepada siapapun ya di masjid tersebut. ya, di samping kalian berdoa kepada Allah, annahu yashmal nau'ai ad-du'a, yaitu mencakup dua jenis doa, dua masalah. Dua masalah kita berarti enggak boleh meminta kepada siapapun dalam bentuk doa. Doa itu nanti kebagi lagi menjadi dua. Ada namanya isti'anah dan isti'adah. Isti'anah minta tolong, isti'adah minta perlindungan. Nah, isti'anah nanti di bawahnya ada lagi namanya istighosah. Ya, istighosah sama isti'anah maknanya apa? Maknanya sama-sama minta tolong. Namun isti'anah minta tolong kepada Allah dalam hal-hal yang tidak ada yang mampu mengabulkannya kecuali Allah secara mutlak. Secara mutlak. Baik dalam keadaan genting maupun tidak genting. Sedangkan istighosah minta pertolongan kepada Allah yang tidak ada yang mampu memberikan pertolongan kecuali Allah dikala genting. Situasi gawat. Namanya istighosah. Jadi doa terbagi menjadi dua, isti'adah minta perlindungan dan isti'anah. Minta perlindungan kepada Allah dalam hal-hal yang tidak ada yang mampu melindungi adalah Allah. Ini ibadah, doa. Isti'anah yang kita katakan, wa iyyaka nasta'in. Itu minta tolong kepada Allah dalam hal-hal yang tidak ada yang mampu mengabulkan kecuali Allah dalam kondisi mutlak. Kondisi mutlak itu apa? Dalam keadaan normal maupun situasi gawat atau genting. Nah, di bawah isti'anah ada namanya istighosah. Cabangnya yaitu apa? Meminta pertolongan kepada Allah di pada hal-hal yang tidak ada yang mampu memberikan pertolongan kecuali Allah pada situasi genting. Nah, itu jadi cabang-cabang ibadah itu. Cabang-cabang doa. Nah, berarti kita dilarang oleh Allah, maka yang namanya doa itu enggak boleh di masjid. Di masjid itu berarti tadi apa? Masjid yang ditegakkan sholat maupun yang di luar sholat. Karena Nabi SAW menyatakan ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Ya, aku dijadikan masjid dijadikan untukku. Ya. Bumi ini dijadikan untukku oleh Allah sebagai tempat sholat, masjid namanya tempat sholat dan tempat bersuci. Berarti kita enggak boleh doa kepada selain Allah, baik doa meminta, isti'anah, isti'adah, cabangnya nanti juga istighosah. Ya, wa dua masalah, wa dua al-ibadah dan juga doa ibadah. Apa aja berarti? Sembelih, sholat, nazar, tawaf, dan yang lainnya itu enggak boleh diberikan pada Allah. Ya, termasuk apa namanya? Mencium. Mencium itu ada yang mubah, ada yang mustahab, ya. Ada yang juga haram diberikan kepada selain Allah. Ya, mencium istri, ya itu mubah. Ya, mencium anak, ibadah. Mencium anak yatim, ibadah. Mustahab aja. Ya. Nah, ada juga lagi sunnah mencium Hajar Aswad. Ada yang haram mencium sesuatu dengan penuh pengagungan, seperti pengagungan dia kepada Hajar Aswad. Dan Hajar Aswad aja kita cium Hajar Aswad, enggak ada pengagungan loh. Sunnah aja jangan penuh pengagungan. Enggak ada contohnya tuh. Umar bin Khattab mengatakan pada Hajar Aswad apa ketika dipegang? Nah, innaka anta Hajar. Ya Hajar Aswad, innaka anta Hajar. Laula anni la raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ma uqabbilu. Ya, hebat Hajar Aswad. Kamu ini cuma batu, tahu enggak? Seandainya saya enggak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium kamu, enggak bakal saya cium kamu. Itu mengagungkan kalau Umar. Mengagungkan enggak? Enggak. Artinya cium Hajar Aswad ya sunnah aja. Nah, ada orang menganggap mencium Hajar Aswad pengagungan. Makanya kalau mereka cium Hajar Aswad, sampai nangis-nangis. Kalau Umar bin Khattab pegang Hajar Aswad, Hajar Aswad digituin. Inna anta Hajar. Kamu ini cuma batu, tahu gak? Wah, itu. Umar tuh luar biasa. Umar memberikan pelajaran loh. Buat orang-orang yang di sekitarnya dan pada kita. Bahwasanya Hajar Aswad itu dicium sunnah aja. Gak ada pengagungan. Nah, ada orang yang cium kuburan dengan penuh pengagungan. Ya, berarti dia memberikan ibadah. Ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan di syarah Tajrid Tauhid Al-Mufid Al-Maqrizi. Nah, ini dijelaskan ya. Paham enggak antum? Termasuk juga mencukur ibadah. Atau mencukur ada yang mubah biar Mas Syekh Marwan mau nazar, cukur dulu. Ya enggak? Mau nazar cukur dulu. Keduluan orang. Udah sering nazar enggak khitbah-khitbah ya? Keduluan orang lah. Itu kan. Nah, cukur itu mubah. Nah, ada yang ibadah. Apa? Setelah sa'i, ya. Antum apa namanya? Memotong rambut antum dengan digunduli, dihalak biar dapat doa 3 kali dari Rasulullah SAW. Ya, ibadah. Nah, ada orang cukur rambut demi syekhnya, demi kuburan walinya. Berarti dia memberikan ibadah kepada selain Allah. Nah, itu. Ya. Nah, berarti kita juga dilarang dalam ibadah-ibadah seperti ini, doa ibadah seperti ini yang kita berikan pada selain Allah. Cukup dulu kali ya. Sampai sini Pak Lantas mau lanjut? Cukup ya, udah 8:30. Subhanakallahumma bihamdika, syadallah ila anta astaghfiruka.